Adinda, oh sayang Adinda, namamu tiada duanya. Adinda, oh sayang Adinda, di kau intan permata. Sejuknya embun dini hari, sesejuk tutur senyum kau beri, hangatnya sinar matahari, sehangat cinta yang kau beri. Sejak ku mengenal di kau, dunia nampak indah kemilau. Aku hidup hanya untukmu, jangan, jangan, jangan tinggalkan daku. Adinda, oh sayang Adinda, namamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu.